Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu Tuhan di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu Tuhan di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Yang berkenan di hatimu.